Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin limiddin. Tapi insyaallah taala kita lanjutkan masih pada contoh-contoh dari nas-nas Al-Qur'an maupun sunnah yang dituduhkan kepada ahlu sunnah, bahasanya ahlu sunnati wal jamaah melakukan tahrif, dan kita memasuki kepada contoh yang keempat. Telah kita lewati tiga contoh yang pertama, yaitu Al-Hajarul Aswad Yaminullah fil Ard. Hadis ini hadis yang dhaif. Yang kemudian yang kedua, Qulubul Ibad Baina Usbu'aini Min Asaibir Rahman. Hati para hamba seluruhnya berada di antara dua jemari dari jari-jari Allah SWT. Dan jawabannya adalah al-bainunah. Kata-kata antara tidak melazimkan harus berdempetan. Tidak mengharuskan bersentuhan. Kemudian yang ketiga, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ajidu nafasar rahman kibal al-yaman. Sungguhnya aku dapati nafasnya bimana tafrij, pertolongan Allah SWT dari arah Yaman. Kemudian kita masuk ke contoh yang keempat. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-mithalu rabi'. Contoh yang keempat. Qawlu ta'ala thumma stawa ila sama. Yaitu firman Allah SWT, thumma stawa ila sama. Ini Allah SWT kemudian beristiwa ke langit. Sebagaimana telah kita lewati pada pelajaran lamiyah tentang permasalahan istiwa. Yang mana telah datang pada 7 ayat penyebutan istiwa Allah. Yang ini biittifaq ahli lughah. Di mana ala wartafa'ah. Sedangkan di sini adalah firman Allah SWT, summa stawa ila sama. Muta'adi dengan ilah. Kalau dalam 7 ayat, yang di mana ala wartafa'ah, muta'adi dengan Allah. Sementara di sini muta'adi dengan ilah. Disebutkan oleh sahib Tanbihatus Saniyah, istiwa ilah dikatakan berdasarkan ijma'nya salaf bi mana ala wartafa'ah. Nah, tapi di sini ada hilaf tentang makna istiwa ilah. Maka dari sisi istiwa ilah dimaknakan dengan al-qasdu tam, menuju dengan sempurna, atau amada ila khalqis sama. Ini dari sisi ini dikatakan ahlu sunnah melakukan tahrif terhadap ayat ini. Jadi sisi mengapa ayat ini dikatakan ahlu sunnah melakukan tahrif berdasarkan pendapat sebagian mufassirin seperti Al-Imam Nukathir dan Al-Baghawi yang mentafsirkan istiwa ila bimana al-qasdutam atau amida ila khalqis sama. Maka dari sisi ini dikatakan ahlu sunnah wal jamaah melakukan tahrif. Kita lihat jawaban tentang tuduhan ini atau bantahan tentang tuduhan ini. Qala wal jawabu anna li ahli sunnah fi tafsiriha qaulain. Bahasanya pada ahlu sunnah wal jamaah di dalam pentafsiran ayat ini ada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satu dari dua pendapat, annaha bimana irtafa'a ilas sama. Bahasanya istiwa ila bimana irtafa'a ilas sama, meninggi ke langit. Sehingga istiwa ila ini maknanya sama dengan istiwa Allah berdasarkan pendapat yang pertama ini. Wa huwa alladhi rajjahahu Ibnu Jarir. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Qala fi tafsirihi ba'da an dzakara al-hilaf. Berkata, yakni Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari, ba'da an dzakara al-hilaf, setelah menyebutkan adanya perbedaan pendapat tentang makna istiwa ilah. Beliau mengatakan wal aulal ma'ani biqaulihi jalla sana'uhu summa stawa ila sama' fasawahunna ala 'alaihinna wartafa'a fadabbarahunna biqudratihi wa khalaqahunna sab'a samawat. Beliau mengatakan wa aulal ma'ani, dan makna-makna yang lebih aula, yang lebih utama, biqaulihi jalla sana'uhu, pada firman Allah SWT, summa stawa ila sama' fasawahunna. Ini maknanya ala alaihinna. Allah SWT tinggi di atas langit-langit. Wartafa'a, dan meninggi. Faddabarahunna, yang kemudian Allah SWT mengatur langit-langit tersebut biqudratihi, berdasarkan kudrah kemampuan yang ada pada Allah SWT. Wa khalaqahunna sab'a samawat, dan Allah SWT menciptakan 7 langit. Wa dzakara al-Baghawi fi tafsirihi qala Ibn Abbas wa aktsara mufassiri salaf wa dzalika tamassukan bi dhahiril lafzi istawa. Wa tafidan li ilmil kaifiyah hadzal irtifa' ila Allah azza wa jal. Dan Al-Imam Al-Baghawi menyebutkan di dalam tafsirnya pendapatnya Ibn Abbas. و Wa aksar mufassir salaf, dan mayoritas ahlu tafsir dari mereka para salaf. Tamasukan wa dhalika tamasukan bi dhahiri lafzi istawa. Yang demikian itu berpegangan dengan dhahir lafaz istawa. Wa tafidun li ilmil kaifiyah hadzal irtifa', dan menyerahkan tentang pengetahuan bagaimana meningginya Allah SWT. Ini pendapat yang pertama di dalam mentafsirkan summastawa ila sama, di manakan apa ala as-sama atau irtifa ila sama. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, annal istiwa'a huna bi'mana al-qasdu tam. Pendapat yang kedua, bahasanya istiwa' di sini maknanya adalah al-qasdu tam, menuju mengarah ke langit dengan sempurna. Wa ila hadzal qaul dhahaba Ibnu Katsir fi tafsiri suratil Baqarah wal Baghawi fi tafsiri surati Fusilat. Wa ila hadzal qaul, dan berpendapat dengan pendapat ini Al Imam Ibnu Katsir di dalam tafsiran tatkala menafsirkan ayat yang ada di dalam surat Al Baqarah. Dan Al-Imam Baghawi dalam tafsirnya, dalam pentafsiran surat Fusilat. Qala Ibnu Katsir, ay qasada ila sama wa istiwa ha huna dhamina makna al-qasd wal-iqbal li'annahu udiya bi'ilah. Berkata Al-Imam Mukathir rahmatta'ala, ay tentang apa? Istiwa ila sama, Allah SWT menuju ke langit. Maka, dan al-istiwa di sini, di dalam surat Al-Baqarah, istiwa di sini domina makna al-qasd, terkandung di dalamnya makna menuju, wal-iqbal, mengarah ke langit. Mengapa? Li'annahu udiya bi'ilah, dikarenakan dimuta'adikan dengan ilah. Qala al-Baghawi ay amada ila khalqis sama, Allah SWT amada ila khalqis sama, bersengaja untuk menciptakan langit. Maka sebagaimana kita sebutkan tadi, sisi ayat ini dikatakan ahlu sunnati wal jama'ah melakukan tahrif dari sisi pendapat yang kedua. Sebagaimana istiwa berdasarkan Ibnu Jamil Qayyim ditafsirkan dengan al-qasd at-tam. Dasar tafsiran Al-Baghawi ditafsirkan amida ila khalqis sama. Maka bantahannya beliau katakan, wa hadzal qawlu laisa sarfan li kalam an dhahirihi. Berdasarkan tafsiran yang kedua, pendapat yang kedua, ini bukan merupakan tahrif. Loh, mengapa kok bukan tahrif? Padahal istiwa dimanakan dengan al-qasutam atau amida ila khalqis sama. Maka beliau katakan wa dzalika li'annal fi'la istawa iktarona biharfin yadulu 'alal ghayah wal intiha. Yang demikian itu dikarenakan fi'il istiwa bergandengan dengan huruf, yaitu huruf jar'ilah. Yadulu 'alal ghayah wal intiha, yang menunjukkan kepada ghayah, puncak dan al-intiha, batas akhir. Fangtaqala ila makna yunasibu al-harfil muqtaran bih. Sehingga fi'il istiwa maknanya berpindah, ganti kepada makna yang mencocoki, menyelarasi dengan huruf yang bergandengan dengannya. Sehingga ini bukan tahrif. Beliau katakan ala tara ila qaulihi ta'ala, tidakkah engkau melihat pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, aina yasrabu biha ibadullah. Ainan, ini mata air. Yashrabu biha ibadullah, yang hamba-hamba Allah SWT minum dari mata air tersebut. Sekarang fi'il yashrab di sini dimuta'adikan bergandengan dengan huruf ba. Maka mereka para mufassirin memaknakan haitsu kana maknaha yarwi biha ibadullah. Dari sisi maknanya, makna yasrab biha dimanakan yarwi biha. Kalau yasrab maknanya minum. Sehingga tatkala digandengkan dengan huruf ba, makna yasrab berpindah kepada makna yang menyelaraskan dengan huruf ba yang setelahnya. Sehingga maknanya yarwi biha, menghilangkan dahaga. Ada makna lebih. Seorang yang minum belum tentu apa? Hilang dahaganya. Nah, tapi di sini minum dan hilang dahaganya. Sehingga menyelaraskan, menyerasikan dengan huruf yang setelahnya. Li'annal fi'la yasrab iktarona bilba, dikarenakan fi'il yashrab ini bergandengan dengan huruf ba. Fangtaqala ila makna yunasibuha wa huwa yarwi. Sehingga fi'il yashrab berpindah maknanya, menyelaraskan dengan huruf ba yang selahnya, yaitu bimana yarwi. Fal fi'lu yatmanu makna yunasibu makna al-harf al-muta'allik bih. Maka fi'il ini terkandung ataupun mengandung makna yang menyocoki, yang menyerasikan dengan huruf yang berkaitan dengannya. Tujuannya apa? Liyal ta'ima al-kalam, agar kalimat tersebut menjadi bagus, menjadi pantas, menjadi apa? Selaras, serasi. Sehingga berdasarkan pentafsiran yang kedua, ini pun apa? Tidak dinyatakan ahlus sunnati wal jamaah kan tahrif. Ini tentang contoh yang keempat. Jadi kita ulangi, sumastawa ila sama ini dituduh ahlus sunnati wal jamaah melakukan tahrif dari sisi pendapat yang kedua, yang mentafsirkan istiwa ila bimana al-qasdu tam atau amida ila sama. pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Katsir dan demikian pula Al-Baghawi. Dan yang seperti ini bukan merupakan tahrif, karena tadi fi'il tatkala bergandengan dengan huruf yang berkaitan dengannya, maka fi'il tersebut maknanya berpindah, menyerasikan, menyelaraskan dengan huruf yang setelahnya. Tujuannya tadi apa? Liyal ta'ima al-kalam. Ta'al misalul khamis wa sadis. Contoh yang kelima dan keenam dari nusus yang dituduh ahlu sunnati wal jamaah melakukan tahrif. Qaulu ta'ala fi suratil hadid. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa qawluhu fi suratil mujadalah. Wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu. Ini contoh yang kelima dan keenam. Surat Al-Hadid pada ayat yang keempat dan surat Al-Mujadalah ayat yang ketujuh. Ini perlu diperhatikan. Nanti ketemu orang-orang sufi, dibawakan dalil ini terbawa. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'akum bersama kalian. Aynama kuntum, di mana saja kalian berada. Orang-orang sufi ya, mengatakan Allah SWT di mana-mana. Karena manusia ada di mana-mana. Allah SWT mengatakan, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kira-kira kalau ketemu seperti ini dalilnya, gimana? Demikian pula firman Allah SWT dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ketujuh, wala adna min dzalik, tidak lebih sedikit dari itu, wala akthar, dan tidak lebih banyak. Ayat tentang An-Najwa, tentang seorang yang merahasiakan suatu rahasia. Tidaklah mereka berdua kecuali Allah SWT yang ketiga. Tidaklah mereka bertiga kecuali Allah SWT yang keempat. Kemudian Allah SWT mengatakan, wala adna min dzalik, wala akthar, illa huwa ma'ahum, kecuali Allah SWT bersama mereka. Aina makanu, di mana saja mereka berada. Ini dua ayat yang menunjukkan kata mereka orang-orang sufiah, Allah SWT ada di mana-mana. Sehingga tatkala ahlu sunnati wal jamaah mengatakan Allah SWT beristiwa di atas arsy-Nya, Allah SWT bersama hambanya, ilmunya Allah SWT, pengaturan Allah SWT, Allah SWT bersama hambanya berupa pertolongan Allah SWT. Berarti kalian wahai ahlu sunnah melakukan tahrif. Ini sisinya. Sisi ayat ini zahirnya menurut mereka apa? Allah SWT berada di mana-mana. Dan yang memiliki keyakinan seperti ini tidak sedikit. Tidak sedikit. Penuntut-penuntut ilmu dari Indonesia yang ketarim ke Hadramaut sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Dan mereka keyakinannya seperti ini. Allah SWT ada di mana-mana. Mereka mengingkari kalau Allah SWT beristiwa di atas arsy. والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره. Jawabannya, bantahannya, bahasanya pembicaraan, pembahasan tentang dua ayat ini adalah hak, benar sebagaimana hakikinya, wadhahiri sebagaimana zahirnya. Ahlu sunnah tidak keluar dari kaedahnya, memahami nusus sebagaimana zahirnya. Walakin ma hakikatuhu wadhahiruhu. Nah, tapi apa hakikat dari dua ayat ini dan apa zahir dari kedua ayat ini? Hal yuqal inna zahirahu wa haqiqatahu anna Allah ta'ala ma'a khalqihi ma'iyatan taqtadi ayakuna muhtalitan bihim aw halan fi amkinatihim. Apakah dinyatakan bahasanya zahir kedua ayat di atas dan hakikatnya bahasanya Allah SWT bersama hamba-hambanya, bersama makhluknya, kebersamaan yang mengharuskan Allah SWT bercampur baur dengan mereka, atau Allah SWT masuk ke tempat-tempat makhluknya? Kita ulangi, apakah zahir dari kedua ayat di atas bahasanya Allah SWT bersama makhluknya, kebersamaan yang mengharuskan Allah SWT bercampur baur dengan makhluknya, atau Allah SWT masuk berada di tempat-tempat makhluknya? Au yuqal, atau dinyatakan, inna dhahirahu wa haqiqatahu anna Allah ta'ala ma'a khalqihi ma'iyatan taqtadi ayakuna muhitan bihim ilman wa qudratan wa sam'an wa basaran wa tadbiran wa sultanan wa ghaira dhalika min ma'ani rububiyatih ma'a uluihi ala arshih faqa jami'i khalqih. Atau dinyatakan bahasanya zahir dan hakikat kebersamaan Allah SWT dengan hambanya, bahasanya Allah SWT bersama hamba-hambanya, kebersamaan yang berkonsekuensi Allah SWT meliputi mereka berupa ilmunya Allah SWT. Allah SWT mengetahui seluruh apa yang dilakukan oleh makhluknya, wa kudratan, wa sam'an, wa basaran, wa tadbiran, demikian pula kudrahnya Allah SWT, penglihatan, pendengaran, dan pengaturan, serta kekuasaan Allah SWT, dan yang lainnya dari makna-makna rububiyahnya Allah SWT. Bersamaan Allah SWT berada di atas ketinggiannya, maha tinggi, al-ali, ala arsyih, berada di atas arsnya, fauqa jami'i khalqih, di atas seluruh makhluknya. Mana yang zahir dari kedua ayat ini? Wala raiba anal qaul al awwal la yaqtadihi siyaq wala yadullu alaihi biwajhin minal wujuh. Tidak diragukan lagi bahasanya pendapat yang pertama ini tidak, bukan merupakan tuntutan konsekuensi dari konteks ayat. Wala yadullu alaihi biwajhin minal wujuh, bahkan tidak menunjukkan dari satu sisi pun. Wadzalika li'annal ma'iyah huna udhifa ila Allah azza wa jal. Dikarenakan kebersamaan di sini disandarkan kepada Allah SWT. Wa huwa a'dham wa ajal min ayyuhi bihi syai'un min makhluqatih. Maka dia Allah SWT maha agung, maha mulia dibandingkan Allah SWT untuk diliputi oleh makhluknya. Sehingga Allah SWT, kalau kursi Allah SWT aja seluas langit-langit dan bumi, yang mana kursi Allah SWT adalah maudhi' qadamain bagi Allah SWT, maka bagaimana Allah SWT akan bersama makhluknya? Tentunya Allah SWT akan diliputi oleh makhluknya. Sehingga ini mustahil, tidak mungkin. Sehingga dikatakan wallah a'dham wa ajal min ayyuhita bihi syai'un min makhluqatihi. Wa li annal ma'iyata fil lugha al arabiyyah allati nazala biha al qur'an la tastalzim al ikhtilat aw al musahaba fil makan. Dikarenakan ma'iyah, kebersamaan dalam bahasa Arab yang dengannya Al-Qur'an diturunkan, makna bersama ini tidak melazimkan, tidak mengharuskan harus bercampur baur. Dan demikian pula tidak melazimkan harus berada pada satu tempat, berada pada satu tempat yang sama. Wa innama tadulu alal mutlaqil musahabah. Hanya saja makna kebersamaan hanya maknanya apa? Ada makna bersama. Tidak harus satu tempat, tidak harus bercampur baur. Dan sebagaimana akan kita lewati ucapan Rasulullah SAW, dalam bahasa kita pun, dalam bahasa Arab, digunakan lafaz yang seperti ini. Seperti seorang musafir mengatakan, nahnu nusafir wal qamar ma'ana. Kami berjalan dalam perjalanan kami dan rembulan bersama kami. Rembulan ada di mana? Ada di atas. Sang musafir berjalan apa? Ada di muka bumi. Kalau pada makhluk saja memungkinkan, maka antara Allah SWT dengan makhluknya apa? Mimbab aula. Kemudian beliau katakan, summa fusira fi kulli maudhi'in bihasabih. Kemudian ditafsirkan makna ma'iyah pada setiap ayat sesuai dengan dohirnya. Terkadang dimaukan makna ma'iyah amah, terkadang dimaknakan ma'iyah khasah. Dan akan datang penjelasan tentang makna ma'iyah amah dan ma'iyah al-khasah. Wallahu a'lam.